يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin barakallahu fiikum, melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, di mana di antara bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana disebutkan kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berupaya mengajak kepada ibunya yang masih mengikuti agama Nasara. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menawarkan Islam kepada ibunya, dan akhirnya sang ibu pun mau menerima ajakan anaknya masuk Islam. Maka sekarang kita lanjut babu birrul walidain ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua ba'da mautihima, setelah kematiannya. Setelah bapak ibu meninggal, apa yang bisa kita lakukan dari birrul walidain? Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lalu Imam Bukhari membawakan riwayat athar dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, berkata, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu, fayakulu ayy rab, ayu syai'in hadihi, fayuqal waladuka istaghfarolaka. Dibawakan oleh Imam Bukhari sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, turfa'u lil mayyit, seorang mayyit akan diangkat derajatnya setelah kematiannya. Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu, seorang mayyit akan diangkat derajatnya setelah kematiannya. Fayaqul, maka si mayyit itu bertanya, ayu rab, ayu syai'in hadihi, wahai rab, ayu syai'in hadihi, dengan sebab apa ini? Ayu syai'in hadihi, dengan sebab apa ini? Fayuqalu, maka dijawab, waladuka istaghfarolaka, anakmu yang telah memohonkan ampun untuk dirimu. Ini karena sebab anakmu, waladuk, yang istaghfarolaka, telah memohonkan ampun untuk dirimu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, dan riwayat ini sahih. Dalam hadis ini diriwayatkan bagaimana seorang mayit, orang tua, barakallahu fikum, yang meninggalkan anaknya, anak yang bisa berdoa memohonkan ampun untuk orang tuanya, barakallahu fik. Di sini disebutkan faidah hadis, faidah riwayat ini yang pertama, raf'u darajatil abdi bistighfari waladihi wa du'aihi lahu. Dalam riwayat ini diambil faedah yang pertama, bahwa derajat seorang hamba, derajat seorang hamba akan didapatkan dengan sebab yang pertama, istighfari waladihi, dengan sebab istighfarnya, memohonkan ampunan seorang anak kepadanya. Wa du'aihi lah, dan karena sebab doa anak kepadanya. Barakallahu fikum. Faedah yang besar bagi orang tua yang memiliki anak yang mampu memanfaatkan waktu dan umurnya mendoakan kepada orang tuanya saat orang tua sudah dikubur. Barakallahu fikum, hartanya, rumahnya, kendaraannya, seluruh hartanya dia tinggalkan. Namun ada harta yang mahal, yang sangat besar manfaatnya. Apa itu? Anak yang mendoakannya. Ketika anak yang soleh itu mengerti betapa besarnya jasa orang tua, ketika anak yang soleh mempelajari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya, tak kala dia mengingat jasa-jasa orang tuanya, dia pun mengangkat kedua tangannya mendoakan, Allahumma aghfir lahu warhamhu, Allahumma aghfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Saat dikubur, saat kita dikubur, datanglah kebaikan doa anak, diampuni oleh Allah. Masya Allah. Kita yang mendapatkan ancaman azab dengan sebab doa orang sang anak, Allah bisa mengampuni diri kita. Apa sebabnya? Karena sebab doa anak kita. Karena sebab anak kita yang masih hidup memohonkan ampun kepada Allah. Ampunilah bapakku, ibuku. Angkatlah derajat surga bapak ibuku. Luaskan kuburannya. Sinari kuburannya. Masya Allah, kita dikubur dengan sebab doa anak. Allah kemudian mengabulkan, sehingga Allah pun mengampuni, meluaskan, memberikan cahaya di kubur kita. Ini sebab yang besar adanya doa dari anak untuk orang tuanya. Dalam hadis ini juga faedah yang kedua, di dalam hadis ini al-hassu ala birril walidain ba'da mautihima. Di dalam hadis ini faedah yang kedua, anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam hadis ini anjuran berbakti kepada orang tua, ba'da mautihima, setelah kematiannya. Apa di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya? Bil istighfar wa du'a. Dengan memohonkan ampun. Dengan mendoakannya. Tayyib. Wa nahwi dzalik, atau yang sejenis itu. Sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebagai anak yang soleh. Berbuat baik kepada orang tua. Ingat jasa orang tua. Panjatkan doa. Kalau sudah dikubur di sana, mohonkan ampun. Allahummarhamhu. Allahummarhamhu. Allahummaghfirlahu. Warfa' darajatahu. Terus didoakan. Bisa jadi dengan doa kita, Allah sebab menjadi sebab Allah mengampuni, meluaskan kuburannya. Ini anjuran yang penting, pelajaran yang besar bagi kita sebagai anak. Walaupun bapak ibu kita sudah dikubur, tetap ada birrul walidain. Apa itu? Doa dan memohonkan ampun. Itu yang sunnah. Bukan kemudian malah membangun. Wah, saya dulu waktu bapak ibu masih hidup saya belum berbuat baik. Sekarang saya akan berbuat baik. Apa itu? Saya akan bangun kuburan bapak ibu saya. Wah, dibangun, di keramik, dikasih rumah, ya. Kasihan dulu bapak ibu saya rumahnya dari gubuk. Sekarang saya sudah jadi orang kaya raya, saya akan keramik, saya akan bikin rumah untuk bapak ibu dikubur. Ini justru melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah dalam hadis Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang an yujassasal qabra, untuk melepak, mengapur kuburan. Wa ayyubna alaih, atau membuat bangunan di atas kuburan itu. Walaupun bapak ibu kita, barakallahu fikum, itu bukan termasuk birrul walidain. Bahkan itu termasuk bentuk melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamnya sudah beda. Ya. Kalau alam kubur beda dengan alam dunia. Alam kubur betul keadaannya beda, sehingga perlakuannya pun beda. Kalau alam dunia betul bikin rumah, ya, mungkin lantainya kalau perlu lantai yang enak untuk orang tua, ya. Rumahnya dibuat enak untuk orang tua kalau masih hidup. Tapi apa manfaatnya dikubur? Barakallahu fikum, justru yang paling besar manfaatnya istighfar dan doa. Baik. Atau sebagai bentuk kasih sayang, setiap jenguk ke kuburan bawa kelangenane orang tua. Wah, dulu bapak saya sukanya nasi apa misalnya? Nasi uduk. Sambil membawa kembang, ya, dibawakan nasi kesayangannya, itu juga bukan birrul walidain. Baik, ini kesempatan birrul walidain saat orang tua sudah tidak ada, di antaranya adalah tadi mendoakan dan memohonkan ampun. Jangan lupakan itu. Yang ketiga, riwayat ini terkandung faedah juga. Naam, tarbiyatul abna ala ta'ah, mendidik anak untuk menjalankan ketaatan. Hatta yantafi' bihimul aba wal ummaha, sehingga akan memberikan manfaat bagi orang tua, bagi bapak dan ibunya. Mendidik anak untuk menjalankan ketaatan, sehingga orang tua, bapak ibu akan mengambil manfaat. Apa manfaatnya? Kalau anak rajin menjalankan ketaatan, ya, dari kecil, muru awladakum bisolat wahum abna usabin, suruh anak kamu sholat usia 7 tahun. 7 tahun sudah disuruh sholat, sholat, sholat, sholat. Bahkan ada seorang sahabat ketika usia 7 tahun sudah jadi imam, walaupun belum apa, baligh, tapi sudah mumayyiz. Sehingga kalau sudah sekiranya mumayyiz, diajak ke masjid, latih, datang ke masjid, menegakkan sholat 5 waktu. Walaupun belum balik, belum wajib. Tapi bagi orang tua, kewajibannya ialah menyuruh, mentarbiyah, kan ini tarbiyah. Dari kecil sudah biasa, 7 tahun, ayo mas ke masjid. Subuh dibangunin, zuhur diajak, asar diingatkan, maghrib diajak, isya diajak. Tarbiyah dari kecil, 7 tahun. 8 tahun. Masih kadang butuh apa? Dioprak-oprai atau di apa? Disuruh, diajak. 7, 8, 9, 10. Kalau sudah 10 tahun, bukan lagi diajak, sudah mulai dengan peringatan wadribuhum alaiha, dan pukul anak. Lihat, tingkatannya sudah pakai apa? Peringatan yang sudah 10 tahun ini, walaupun belum balik. Barakallahu fik. Insyaallah melatih anak dari kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dilatih terus tiap hari, disuruh terus, insyaallah akan terbentuk. Kalau sudah balik, insyaallah sudah biasa ke masjid ya. Tidak perlu diapakan. Ayo ke masjid. Tidak perlu sudah. Sudah balik dia. Sudah wajib bagi dia. Sudah mudah kita mengarahkan. Ini tarbiyah dari kecil. Ketika anak sudah jadi anak yang soleh, ketika dia rajin sholat, ya, di antara dua adzan, antara adzan dan qomat, dia ingat orang tuanya. Masya Allah. Dia angkat kedua tangannya berdoa. Wah, diingat orang tuanya. Dia pun mendoakan orang tua. Itu kalau anak soleh. Tapi kalau anak sudah jadi anak dah karu-karuan, rambutnya sudah mulai berubah. Bukan berubah putih, berubah merah. Telinganya sudah mulai dirubah. Jadi ada apanya? Anting-antingnya. Nah, ini sudah alamat. Kakinya kemana kira-kira ini? Seringnya kakinya langkahnya kemana? Ke masjid atau ke perapatan? Alamat ini. Loncat mobil cowak satu, cowak dua ya. Ini karena sudah mulai tidak punya arah hidup yang jelas. Kenapa? Karena tidak dilatih di atas ketaatan. Makanya tarbiyah dari kecil itu penting. Barakallahu fikum. Sehingga manfaatnya nanti kalau sudah besar, orang tua sudah dikubur, anak yang biasa menjalankan ketaatan, masya Allah, dia ingat orang tuanya, dia pun mendoakannya. Anak yang soleh, doanya masya Allah dekat dengan Allah, bisa jadi sebab orang tua mendapatkan ampunan dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya punya anak yang soleh itu rezeki yang mahal. Bukan saat masih hidup saja. Coba kalau antum punya anak yang taat. Nak, tolong matikan keran ya. Itu airnya ngalir terus. Iya, Bi. Insyaallah. Anak yang taat. Ibunya pun nyuruh, nak, habis makan miring dicuci ya. Iya, Mi. Cuci, masya Allah. Taat. Dari kecil dilatih. Ini pentingnya anak yang soleh. Dan pentingnya tarbiyah. Makanya tarbiyah ini suatu amalan yang besar yang butuh keseriusan bagi orang tua. Karena mahalnya nilai anak yang soleh tadi. Taib. Kita masuk riwayat berikutnya. Wa an Muhammad ibni Sirin. Dari Muhammad ibni Sirin, seorang tabi'in. Qala, berkata Muhammad ibnu Sirin, ini tabi'in, murid sahabat, berkata kunna inda Abi Hurairah lailatan, kami pernah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu malam. Kami pernah bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu malam. Faqala, maka Abu Hurairah pun berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Apa doanya Abu Hurairah? Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah. Wali ummi, dan ibuku. Wali manistaghfara lahuma, dan orang yang mendoakan keduanya. Siapa keduanya? Abu Hurairah dan ibunya. Jadi Ibnu Sirin mendengar doa yang bagus. Allahumma aghfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah ini, ibuku, dan orang yang mau memohonkan ampun untuk keduanya. Qala Muhammad, begitu mendengar doanya Abu Hurairah seperti ini, qala Muhammad, Muhammad ibnu Sirin lalu berdoa, fanahnu nastaghfiru lahuma. Kami pun memohonkan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kenapa dia membacakan istighfar untuk Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah? Hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Sehingga kami masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Apa tadi doanya Abu Hurairah? Ya Allah, ampunilah saya, ibu saya, dan orang yang memohonkan ampun untuk saya dan orang tua saya. Berarti Muhammad ibnu Sirin cerdas, orang yang cerdas. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummihi. Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibunya. Maka Muhammad ibnu Sirin pun mendapatkan doanya Abu Hurairah. Apa tadi doanya Abu Hurairah? Ya Allah, ampunilah orang yang mau mendoakan ampunan untuk saya dan ibu saya. Itu yang dilakukan oleh tabi'in. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat. Apa itu? Memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Sehingga dari kisah ini, ya, dari kisah ini menunjukkan faedah adanya hirs Abu Hurairah. Hadis ini menunjukkan kesemangatannya Abu Hurairah. Salaf ala biru ummihi, untuk berbuat baik kepada ibunya. Hadis ini menunjukkan kesemangatan Abu Hurairah bersemangat berbakti kepada ibunya. Juga wa talabal istighfar minal muslimin, menunjukkan kesemangatan Abu Hurairah memohonkan ampun kepada kaum muslimin. Dan kesemangatan Abu Hurairah memohonkan ampun untuk kaum muslimin. Baik. Karena Abu Hurairah tadi dengan doanya yang panjang, yang luas maknanya, ampunilah saya, ibu saya, dan setiap orang. Setiap orang itu umum. Mungkin kita termasuk, ya. Termasuk kita kalau mau mendoakan Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummihi, kita masuk orang yang didoakan oleh Abu Hurairah. Masya Allah. Doa orang yang soleh, doa orang yang alim, Abu Hurairah. Maka kalau kita mau membacakan doa ini, kita masuk di dalam orang yang tadi didoakan oleh Abu Hurairah. Makanya Muhammad ibnu Sirin membaca doa ini. Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi. Yang kedua, dalam hadis ini pula riwayat ini menunjukkan al-hirs ala naili da'wati sahabah. Semangat untuk mendapatkan doanya para sahabat. Baik. Al-hirs, riwayat ini menunjukkan semangat untuk mendapatkan doanya para sahabat. Apa tadi doanya sahabat? Yakni Abu Hurairah mendoakan setiap orang yang mau mendoakan dirinya dan ibunya agar mendapatkan ampunan Allah. Barakallahu fikum. Kita tahu kedudukan para sahabat ketika mereka perang, memohon pertolongan kepada Allah, Allah turunkan kemenangan. Setiap kali sahabat orang-orang dekat dengan Allah, sehingga pertolongan-pertolongan dalam setiap pertempuran Allah datangkan kepada mereka, doa-doa mereka. Suatu saat seorang sahabat yang dikenal doanya mustajab ketika memimpin perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni ketika perang di daerah Irak sana, ya, ketika mengejar musuh melewati sungai yang luas, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah pasukan ini ke hadapan musuh-musuhmu." Maka pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pun dalam riwayat, setelah Sa'ad bin Waqqas berdoa, pasukan ini pun berjalan di atas air, melewati air tersebut, dan berhasil mendapatkan musuh-musuhnya dan dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka ketika seorang ingin mendapatkan kebaikan, bersemangat mendapatkan doa yang dipanjatkan oleh sahabat. Adalah ibunya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, ibunya, waktu itu mendatangkan Hasan, masih kecil, menemui Umar Ibn Khattab. Ya, datang menemui Umar Ibn Khattab, sahabat khalifah. Apa tujuan sang ibu membawa anaknya ke hadapan Umar bin Khattab? Minta didoakan kebaikan. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab pun berdoa, "Allahumma faqihhu fid-din wa habibhu ilaihin nas." Ya Allah, jadikan si kecil ini, si Hasan ini, anak yang paham terhadap agama, dan jadikanlah manusia mencintainya. Masya Allah. Itu doanya Umar bin Khattab kepada anak kecil ini, Hasan. Maka Hasan, yang dikenal dengan Hasan Al-Basri rahimahullah, tumbuh berkembang menjadi seorang yang alim, menjadi ulama besar di kota Basrah. Dan di antara sebabnya tentunya tadi taufik minallah, dan di antaranya pula ialah doa-doa orang yang soleh. Tayyib. Ini betapa besarnya kedudukan para sahabat dan pentingnya kita mendapatkan apa yang dipanjatkan oleh Abu Hurairah, mendapatkan ampunan. Baik, selanjutnya, fanas'alullaha ta'ala yaghfir lana wa liwalidayna wa li Abi Hurairah wa ummi wa lil mu'minina wal mu'minat. Baik. Jadi, termasuk birrul walidain setelah orang tua meninggal ialah selalu memohonkan ampun untuk keduanya. Baik. Kita masuk riwayat berikutnya, masih bab memohonkan berbakti kepada orang tua setelah meninggalnya. Dibawakan riwayat yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya. Ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu." Ini hadis yang sering kita dengar. Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, terputus amalannya, illa min salasin, kecuali di antara tiga perkara. Di antara tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis ini, hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Tayyib. Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, maka terputus pahalanya. Terputus di situ amalannya, maksudnya amalan kebaikannya, pahalanya. Amalannya seperti sholatnya, hajinya. Sudah dikubur tidak mungkin sholat lagi toh. Iya. Sudah dikubur tidak mungkin haji lagi. Sudah putus tidak mungkin lagi beramal soleh. Itulah kematian. Kematian itu akan memutus dari beramal soleh. Berarti umur ya. Kalau kita masih punya umur, kesempatan menumpuk amal soleh, memperbanyak amal soleh, memperbanyak. Karena disuruh berlomba-lomba mengejar yang terbanyak, ya wasari'u, dan bersegera, musara'ah, bersegera, jangan malas-malas. Dalam ayat yang lain, fabidalik falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan. Kalau masih punya umur. Jadi kalau sudah mati, maka sudah tidak mungkin apa? Beramal. Putus sudah amal kebaikan kita. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan tiga perkara yang pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus bersambung. Kenapa? Karena amal soleh tersebut atas hasil usahanya. Contohnya apa tadi? Contohnya adalah sedekah jariyah. Antum punya uang, punya motor, punya harta. Lalu antum wakafkan. Ini saya punya kitab, sudah selesai ngaji, tapi kitabnya di rumah nganggur. Saya wakafkan ke ma'had, silahkan dipakai. InsyaAllah. Antum punya uang 200 ribu. Beli mushaf 2. Ditaruh di mana? Di masjid. Wakaf. InsyaAllah. Maka mushaf, kitab yang antum taruh di ma'had tadi, pahalanya terus apa? Mengalir. Antum sudah dikubur, walaupun kitabnya tidak ditulis, ini wakaf dari Abdullah bin Muhammad. Ada namanya, langkah setempel lek. Tapi pahalanya apa? Mengalir. Masya Allah. Itu wakaf. Wakaf itu udah harus besar ya. Wakaf tanah 50 ubin. Terlalu besar lah ya. Ya jangan 50 ubin lah. Mungkin punya uang 5.000. Nah, untuk beli apa ya? Pulpen. Pulpen ya. Pulpen berapa harganya? 2.000 ya. 2.000. Ini saya punya uang 5.000 beli pulpen dapat berapa berarti? 2 ya? Apa 2,5? Ya, dapat 2 lah ya. Iya, dapat 2. Masih 7.000, Pak. Pulpen ini antum wakafkan untuk mahar. Misal loh, ini pulpen saya wakafkan untuk pondok. Siapa yang mau pakai silahkan dimanfaatkan. Masya Allah. Pahala antum akan dapat. Qadarullah dicekel bocah gak punya pulpen. Lagi ngaji gak punya pulpen. Gua nulis hadis Nabi. Satu pulpen gua nulis berapa hadis kira-kira? Wah banyak hadis Pak. Masya Allah. Setelah itu diamalkan oleh anak ini hadis-hadis tersebut. Betapa besar jasa antum dengan modal berapa tadi? 2.000. Beli bakso cukup enggak 2.000? Enggak cukup. Mungkin bakso unyil ya. Bakso kecil. 2.000 bisa wakaf antum. Atau antum punya uang 10.000. Mungkin satu mangkok bakso habis. Beli sendal. Sendal apa? Jepit. Taruh di masjid. Wakaf. Masya Allah. Karena kadang yang namanya anak mondok, sandale warawiri ilang. Antum melas temen ya, sandale warawiri ilang. Antum qadarullah, aku wakaf sendal. Berapa buah? Satu aja lah. 10 kemelarangan. Satu aja. Wakaf lillah. Masya Allah. Setiap anak bebas pakai. Menghantarkan kebaikan untuk sholat, untuk taklim, untuk ibadah. Masya Allah, pahala mengalir buat antum. Apalagi yang manfaatnya lebih besar dari itu, tanah, bangunan, akan lebih besar pahalanya. Taib, sadaqatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa' bihi. Ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan. Antum qiraati rampung, ajarkan ke temannya yang baru mulai ngaji. Sini tak ajarin. Hah? Gratis. Yang penting mau datang ke rumah saya, belajar. Jangan kalah kayak orang-orang hizbiyin, sururiyin. Sampai saking semangatnya para ummahat sururiyin, sini belajar sama saya di rumah. Atau saya datang ke rumah anti. Nah, salafin jangan kalah. Ya, ummahat harus semangat. Saling memberi manfaat ilmu. Ya, orang-orangnya hizbiyin itu semangat. Sampai didatangi rumahnya satu persatu. Ya, itu karena tujuannya wallahu a'lam tuk apa. Kita salafiyin harus lebih semangat menyampaikan ilmu. Walaupun belum dapat gelar apa? Ustad apa? Oh, kamu bukan ustad. Memang saya bukan ustad, tapi membisane qiraati, ajari. Semoga dengan itu antum dapat bagian pahala ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kalau bisa malah menulis ilmu, maksudnya mengarang kitab. Antum punya ilmu yang bagus, mengarang sebuah kitab. Wah, akan lebih panjang manfaatnya. Ya apa tidak? Sahih Bukhari, berapa ribu orang yang memanfaatkan? Berjuta-juta orang. Betapa besarnya pahala Imam Al-Bukhari. Ya, kalau antum belum bisa sekelas Imam Bukhari, ya mungkin ya itu tadi lah. Ya, apa yang antum bisa ajarkan, ajarkan. Taib. Yang terakhir ini, anak yang soleh yang mendoakannya. Kata para ulama, berkata Imam Nawawi dalam hadis ini, hadis yang kita baca. Taib. Anak soleh yang mendoakannya. Makna hadis, kata Imam Nawawi, bahwa hadis ini menunjukkan amalul mayyit yang qati' bimautihi. Kata Imam Nawawi, bahwa amalan mayyit akan terputus dengan kematiannya. Wa yang qati' tajaddudis sawab lahu illa fi hadil asya salasah. Dan akan mendapatkan pahala dengan diantaranya dengan sebab tiga sebab ini. Tayyib. Dan akan mendapatkan pahala diantaranya dengan tiga sebab ini. Tayyib barakallahu fik. Kenapa dapat sebab pahala dari diantara tiga sebab ini? Sebab likaunihi kana sababuha. Karena itu menjadi sebabnya. Sebab dapat pahalanya. Punya uang, diwakafkan. Dengan sebab uang, antum dapat pahalanya. Antum punya anak, antum didik. Dengan sebab antum mendidik, jadi anak yang soleh, antum dapat pahalanya. Antum punya ilmu, ilmu diajarkan. Maka antum menjadi dapat pahala, walaupun sudah dikubur dengan sebab antum mengajarkannya. Barakallahu fik. Yang kedua, fihi, dalam hadis ini pula, fadilatuz zawaj lirojai waladin sholih. Dalam riwayat ini pula, menunjukkan keutamaan menikah untuk mengharapkan anak yang soleh. Dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menikah dengan harapan memiliki anak yang soleh. Orang nikah kan macam-macam niatnya, ya apa tidak? Nah, antum ketika nikah, apa niatnya? Mengharapkan nanti punya anak. Punya anak dok? Bukan, anak yang soleh. Kalau sekedar punya, saya punya anak berapa pak anaknya? 11. Saya malah punya anak 12. Namanya terakhir Lusin. Lusina kan 12 sih. Oh banyak sekali pak ya. Oh iya banyak sekali. Yang satu jadi ini, yang terakhir jadi dokter. Bukan itu. Yang diharapkan anak yang soleh. Itu yang akan dapat keutamaan. Bukan sekedar punya anak atau memperbanyak anak, tapi anak yang soleh. Jangan anak tok, anak yang soleh. Begitu. Ini dapat keutamaan. Menikah tujuannya mengharapkan punya anak soleh. Aja mung anak tok, anak soleh. Kira-kira anak soleh itu sesuatu yang diperjuangkan atau ijik-ijik jadi anak soleh? Ya itu memang sudah terkasih nama soleh. Ini anak saya namanya soleh. Kalau perempuan namanya solihah. Bukan namanya, sifatnya, kelakuannya. Barakallahu fiik. Jadi dapat keutamaan kalau punya anak yang soleh. Apa diantaranya tadi? Di antara keutamaannya, anak yang soleh akan mendoakan. Yang ketiga, dalam hadis ini, dalilun lisihhati aslil waqfi wa adimus sawabi. Dalam hadis ini sebagai dalil tentang sahnya wakaf dan besarnya pahala. Sahnya wakaf dan besarnya pahala. Hadis ini menunjukkan dalil sahnya wakaf, sesuatu yang diwakafkan dan besarnya pahala. Sudah saya sebutkan tadi, wakaf itu tidak mesti harus jumlahnya barang yang besar. Antum punya sesuatu yang kecil, wakafkan. Bedakan antara wakaf dan hadiah. Antum punya uang 50.000, dihadiahkan. Nilainya apa? Hadiah. Antum punya uang 50.000, niatnya apa? Wakaf. Jadi apa? Wakaf. Jadi tergantung apanya? Niatnya. Ini mau sedekah, apa wakaf, apa hadiah, apa hibah. Beda kan? Barakallahu fiik. Jadi kalau antum mau niat dapat pahala yang mengalir, maka harta tersebut dijariahkan di jalan Allah. Di antara bentuknya adalah wakaf. Kalau sudah wakaf, bentuknya ditahan. Tidak boleh dijual. Dijual itu tidak diambil manfaatnya lagi. Untuk diwakafkan lagi. Tayyib. Harus dipertahankan, diwakafkan. Supaya pahalanya terus mengalir. Yang keempat atau yang keempat ya. Dalam hadis ini menjelaskan tentang bayan fadilatil ilm. Wa al-hasi alal istiksar minhu wa targhib fi tawrisihi bita'lim wa tasnif wal idhah. Yang keempat, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama. Keutamaan ilmu agama dan anjuran untuk istiksar, memperbanyak kebaikan ilmu. Apa diantara memperbanyak kebaikan ilmu? Mengajarkan. Wa tarhib fi tawrisihi, dan dorongan untuk mewariskan ilmu. Anjuran untuk mewariskan ilmu. Apa diantara cara mewariskan ilmu? Mengajarkan, menulis kitab, menjelaskan, mensyarah, ya. Kitab salah satu usul karyanya siapa ya? Salah satu usul karyanya siapa, Pak Royo? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, gitu? Disyarah oleh siapa? Syekh Utsaimin. Nah, itu ilmu yang diwariskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah kembali oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. itu termasuk di antara bentuk menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang sudah ditulis syarahnya, tapi kan bahasa Arab. Antum apa namanya? Menerjemahkan. Masyaallah. Dicetak gratis, masyaallah. Gratis atau enggak gratis? Nah, sekarang kalau cetak mungkin pakai duit. Mengajarkan. Antum bacakan. Syarahnya saya Utsaimin, kitab salah satu usul. Dibacakan satu persatu. Yang membacakan termasuk ilmu yang bermanfaat. Itu, masyaallah. Adzan apa ya? Adzan ya? Insyaallah cukup. Beberapa faedah dari penjelasan hadis birrul walidain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.